بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam bab tafsirul Islam dari kitab Fadlul Islam ini, di mana bab ini menjelaskan tentang apa itu Islam. Yang ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah mengetahui dari bab-bab yang sebelumnya mengenai keutamaan Islam dan wajibnya untuk masuk dalam Islam. Penting pula untuk kita mengetahui apa itu Islam, agar tidak ada orang yang mengklaim bahwasanya dirinya sudah masuk Islam, sudah beragama Islam, namun ternyata amalannya tidak sesuai dengan hakikat Islam itu sendiri. Maka harus di pelajari ya, apa itu hakikat Islam, di mana yang sudah kita terangkan pada kesempatan yang telah lalu dari ayat yang pertama, bahwasanya Islam tersebut ternyata adalah tauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niat dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya juga menjelaskan bahwasanya Islam selain keikhlasan kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terkandung juga unsur yang kedua, yaitu al-mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan dengan hadis yang pertama pada bab ini, yang menyebutkan tentang rukun-rukun Islam yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya rukun Islam tersebut ada lima. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa Ramadan, dan yang terakhir adalah haji ke Baitullah. Maka inilah amalan-amalan yang wajib dilakukan di dalam Islam, dan bahkan diistilahkan oleh para ulama sebagai rukun-rukun Islam. Amalan-amalan yang penting, yang apabila amalan-amalan tersebut tidak dikerjakan, maka sungguh keislaman seseorang itu akan terancam, seperti syahadat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, tidak sah keislaman seseorang apabila dia tidak mengucapkannya. Itu yang pertama. Kemudian meyakininya, menjadi akidah dalam hatinya, dengan dia mengerti maknanya, ya, dan berniat untuk betul-betul mengucapkan, ya, ucapan tersebut, kalimat syahadat, bahwasanya dia memang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, satu-satunya yang berhak untuk diikuti secara mutlak. Kemudian juga harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, dan mentauhidkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mutabaah, ya, dalam hal mencontoh dan mengikuti dalam beragama, dalam peribadahan, dalam akhlak, ya, dan juga dalam akidah, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti yang selain beliau. Kemudian sudah kita jelaskan pula mengenai rukun Islam yang kedua, yaitu menegakkan sholat. Di mana menegakkan sholat ini, apabila seorang meninggalkannya, tidak mau melakukan sholat sama sekali, maka dia telah keluar dari Islam, walaupun dia mengakui bahwasanya dirinya adalah Muslim. Namun akhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, dalam perkara menyatakan seseorang sudah keluar dari Islam, perlu untuk selalu kita ingatkan bahwa kita membedakan antara hukum secara umum, ya, bahwa seorang yang tidak melakukan sholat itu keluar dari Islam, dan hukum secara khusus, yaitu ta'yin, menyatakan seseorang telah keluar dari Islam. Ya. Adapun hukum secara umum, sah untuk kita bahas bahwasanya, atau untuk kita katakan bahwa seorang yang meninggalkan sholat keluar dari Islam. Namun apabila kita melihat seseorang yang melakukan hal tersebut tidak melakukan sholat, ya, maka di sini perlu berhati-hati. Tidak bisa langsung kita ta'yin, ya, tidak bisa langsung kita katakan bahwasanya dia keluar dari Islam. Perlu untuk berhati-hati, perlu untuk betul-betul dicek apakah dia memang betul-betul tidak melakukan sholat, ataukah justru, ya, dia hanya tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, namun melakukan sholat di rumah. Ini perlu betul-betul berhati-hati. Ya. Ini secara umum, ya, bukan hanya mengenai sholat saja, namun perkara-perkara lain yang merupakan pembatal-pembatal keislaman perlu kita berhati-hati dalam penerapannya. Ya, adapun untuk membahas hukumnya, maka, ya, kita bisa membahas dan mengatakan secara global, ya, secara umum, bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat, ya, sama sekali, maka dia telah keluar dari Islam. Ya. Dan tentu saja apabila kita mau membahas dalilnya, tentu, ya, panjang pembahasannya, karena memang ada dalil-dalil di sana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti hadis, ya, al-fasil atau al-farqu bainana, ya, wa bainal kufri, ya, tarkus shalah, menjadi pembeda antara kita dan antara kekufuran, yaitu meninggalkan salat, ya. Jika seorang meninggalkan salat, maka dia telah memasuki daerah kekufuran. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, demikian pula zakat. Ya. Di sini Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, ya, mengatakan bahwasanya seseorang yang meninggalkan zakat pun kafir. Ya. Tapi Allah alam bisawab, yaitu yang sesuai dengan yang anda pelajari dan anda yakini bahwasanya seseorang ketika meninggalkan zakat dalam keadaan dia masih meyakini kewajibannya, maka dia masih seorang Muslim. Masih seorang Muslim, ya. Namun apabila dia mengingkari kewajibannya, maka inilah yang telah jatuh. Ya, seorang yang telah terjatuh pada kekufuran dalam keadaan dia tahu pasti bahwasanya zakat itu wajib. Nah, namun dia mengingkari kewajibannya, ya. Tidak menyatakan itu adalah sesuatu yang wajib, maka ini telah mengingkari sesuatu yang diketahui dari Islam, merupakan pondasi Islam, ya. maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala di dalam syarahnya. Qala wa tasuma Ramadan, dan engkau melakukan puasa Ramadan. Qala hadza huwa ar-ruknur rabi', ini adalah rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Wa huwa siyamu syahri Ramadan, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Falladhi yatruku as-siyama wa yaqulu innahu laysa bilazimin, maka orang yang meninggalkan puasa dan mengatakan sesungguhnya itu bukan sesuatu yang diharuskan, yaitu tidak meyakini kewajibannya, ya, fahadha laysa bimuslim, maka ini bukanlah seorang muslim. Bahkan apabila dia sebetulnya melakukannya, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, tidak bolong-bolong puasanya, berpuasa secara penuh, namun dia tidak meyakini kewajibannya, ya, maka ini pun telah terjatuh kepada kekufuran. Jika dia mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, ya, namun saya melakukannya, ya, karena saya malu misalnya kalau tidak melakukannya, ya, di hadapan keluarga, di hadapan teman-teman, ini pun telah terjatuh kepada kekufuran. Kemudian selanjutnya qala wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, ya, dan engkau melakukan ibadah haji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Qala Syekh Shalal Fauzan, faman kana indahu istita'atun bil haji wa lam yahujja wa yaqulu innahu laysa bilazimin fa hadza yakfur, maka barang siapa yang dia memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah haji kemudian dia tidak berhaji dan dia berkata bahwasanya haji tersebut tidak diharuskan, sama tidak meyakini kewajibannya, fa hadza yakfur, maka yang seperti ini kafir, keluar dari Islam ketika dia tidak meyakini kewajibannya, walaupun dia melakukannya katakanlah, ya, tapi dia tidak meyakini kewajibannya, ya, maka ini pun kafir walaupun dia melakukannya. Qala wa li hadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, setelah menyebutkan tentang ibadah haji di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah, ya, tidak butuh kepada semesta alam ini, ya. Disebutkan tentang kekufuran, apa maksudnya? Mengingkari, ya, kewajiban ibadah haji yang telah disebutkan sebelumnya. قَالَ أَمَّا إِذَا اِعْتَرَفَ بِوُجُوبِ الْحَجِ, adapun apabila dia mengakui kewajiban haji, walakinnahu lam yahujja takasulan, akan tetapi dia tidak melakukan haji dikarenakan malas, bukan karena tidak mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib, namun ini apa, mampu tapi malas, atau mampu tapi bakhil, dalam keadaan dia mengakui kewajibannya, fahadza yulzimuhu waliyul amri bil haji, maka orang yang seperti ini keadaannya, hendaknya waliul amr, yaitu penguasa, mengharuskannya, mewajibkannya, memaksanya untuk melakukan ibadah haji. Nah, ini hukumnya orang yang seperti ini, ya, terjatuh kepada perbuatan dosa tentu saja, namun tetap dia adalah seorang muslim dan hendaknya penguasa yang kemudian memaksanya, ya, untuk melakukan ibadah haji. Ini adalah haknya penguasa waliul amr. Baik. Maka inilah hadis pertama, yaitu hadis Jibril sebetulnya, ya, hadis di mana Umar radhiyallahu anhu mengisahkan tentang datangnya Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, dan bertanya tentang hari akhir, ya, tanda-tanda kiamat. Mudarifani fi dirahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan di dalamnya itu di dalam kitab sahih. Jadi di sini adalah sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kali ini muttafaqun alaih. Adapun hadis yang pertama adalah sahih Muslim saja. Ya, hadis yang kedua adalah muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Marfu' yaitu diriwayatkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, di sana ada beberapa istilah, ada istilah marfu' yang artinya ya, hadis tersebut diriwayatkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada istilah mauquf yang maknanya hadis tersebut hanya sampai kepada sahabat. Hadis tersebut sampai kepada sahabat. Dan di sana ada maqtu', ya, di mana hadisnya hanya sampai kepada seorang tabi'i, ya, murid dari sahabat. Baik. Adapun dari sini hadis marfu'. Apa hadisnya? Qala al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya, ya, dan dari tangannya. Ini mendefinisikan seorang muslim, seorang yang telah masuk Islam. Orang yang seperti apa itu yang dikatakan seorang muslim, ya, yaitu seorang yang kaum muslimin, ya, selamat dari gangguannya, baik itu gangguan lisan ataupun gangguan tangannya, tidak menzalimi, ya, dengan lisannya, ya, tidak menjatuhkan kehormatan seorang muslim yang lainnya, atau mengolok-oloknya, ya, atau kemudian mencelanya dengan lisannya, demikian pula tidak menzalimi dengan tangannya, tidak memukul, tidak menyakiti, tidak pula mengambil hartanya, dan yang lain sebagainya. Nah, ini adalah seorang yang dikatakan muslim. Ya. Maka di sini ada penjelasan mengenai apa? Mengenai Islam itu sendiri. Ya. Maksudnya, seorang yang betul-betul muslim, ya, dan sempurna keislamannya, maka kaum muslimin akan merasa selamat, aman dari gangguannya. Baik. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, qala ay laisa al-islamu maqsuran ala hadhihi al-arkan, yaitu agama Islam tidaklah terbatas hanya pada rukun-rukun ini. Pada hadis yang pertama tadi sudah disebutkan tentang rukun-rukun Islam, ya. Dengan hadis yang kedua ini Al-Mu'allif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan bahwasanya ternyata Islam tidak hanya terbatas pada rukun-rukun Islam yang telah disebutkan pada hadis yang kedua. Qala bal hadhil arkan hiyal asasat, bahkan rukun-rukun ini yang lima yang sudah disebutkan pada hari sebelumnya adalah asasat, yaitu asas, pondasi, ya, amalan-amalan yang wajib yang paling ditekankan dalam Islam, ya. Namun bukan hanya itu Islam, ya. Jadi dibedakan bahwasanya rukun-rukun Islam ini bukan hanya itu yang dikategorikan sebagai Islam, ya. Namun di sana ada ibadah-ibadah lainnya, amalan-amalan lainnya, perkara-perkara lainnya yang juga harus diamalkan di dalam Islam ini, ya. Namun rukun-rukun Islam tentu saja memiliki posisi yang tinggi, ya, arti penting dalam Islam ini. Qala fal Islamu huwa kullu ta'ati allati amara Allahu biha. Maka Islam itu adalah semua ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ketaatan adalah Islam. Qala aw amara biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau diperintahkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini juga termasuk dalam Islam. Qala wa hadhihi al-awamiru minha ma huwa wajibun wa minha ma huwa mustahabbun. Dan perintah-perintah ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada perintah yang wajib dan di antaranya ada perintah yang mustahab. Fa kulluha min al-Islam, maka semuanya termasuk dari Islam. Yang wajib termasuk dari Islam, ya. Yang mustahab termasuk dalam Islam, ya. Rukun-rukun Islam hanyalah sebagian daripada kewajiban-kewajiban di dalam Islam ini. Ada kewajiban-kewajiban yang lainnya juga, dan itu termasuk dari Islam, seperti birrul walidain, ya. Berbakti kepada kedua orang tua, ya. Dan juga seperti, ya, tidak boleh menzalimi orang lain. Ini juga termasuk di dalam Islam, dan itu adalah kewajiban. Tidak boleh apa? Menzalimi orang lain. Nah, dan juga seperti silaturahim, ya, menjalin tali kekerabatan juga kewajiban yang diwajibkan dalam Islam. Ini semuanya termasuk dalam Islam, ya. Yang wajibnya ataupun yang mustahab, amalan-amalan yang mustahab, ya, seperti membaca Al-Quran atau berzikir atau bersedekah, ini, ya, semuanya termasuk bagian dari Islam. Qala minha ma huwa yazulu al-islamu bitarkihi. Di antara amalan-amalan tersebut, ya, ada yang Islam tadi akan hilang, sirna dengan ditinggalkannya amalan tadi, ya. Artinya ada amalan-amalan yang apabila ditinggalkan, maka dia masuk ke dalam daerah kekufuran. Seperti apa? Seperti tauhid, ya. Dia meninggalkan tauhid, ya, masuk ke dalam perkara yang merupakan kesyirikan, syirik akbar, maka keluar dari Islam. Atau meninggalkan sholat tadi, ya, meninggalkan sholat juga keluar dari Islam. Qala wa minha ma la yazulu al-islamu bitarkihi wa innama yanqus. Dan di antara amalan-amalan tersebut ada yang ketika ditinggalkan Islamnya tidak hilang, ya, tidak sirna, akan tetapi Islamnya apa? Berkurang, ya, menjadi cacat, ya. Ketika dia misalnya tadi tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ya, puasa wajib, ya, namun kewajiban tersebut ketika ditinggalkan bukan berarti langsung serta-merta dia keluar dari keislaman, walaupun puasa adalah rukun Islam, ya. Ataupun tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, ini adalah dosa besar, ya, di mana hak orang tua digandengkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Maka ini adalah suatu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun tidak serta merta, ya, sirna dan hilang keislamannya. Yang terjadi apa? Islamnya berkurang, ya. Tidak sempurna. Dan tentu saja ketika dosanya adalah dosa besar, ya, ketidaksempurnaannya juga besar pula, ya. Jauh dari kata sempurna keislamannya ketika dia masih, yaitu mendurhakai orang tuanya. Nah, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Qala yakni minha ma yukammilul Islam al-kamal al-wajib. Ya. Itu diantaranya, diantara amalan-amalan tersebut ada yang menyempurnakan Islam dengan kesempurnaan yang wajib, ya. Itu ibadah-ibadah yang wajib. Ini menyempurnakan Islam dengan kesempurnaan-kesempurnaan yang wajib. Qala wa minha ma yukamilul Islam al-kamal al-mustahab. Dan diantara amalan-amalan tersebut ada yang menyempurnakan Islam dengan kesempurnaan yang mustahab, ya. Kalau kesempurnaan yang wajib, ya, berarti harus disempurnakan, harus diraih, ya, melakukan rukun-rukun Islam tadi dan juga menjaga kewajiban-kewajiban yang lainnya, ini wajib. Dan yang lebih daripada itu, ya, dia juga menjaga kesempurnaannya yang mustahab, ya. Banyak melakukan ibadah-ibadah yang mustahab sehingga, Islamnya semakin sempurna. Ya, kesempurnaan yang wajib sudah diraih. Ya, dengan amalan-amalan yang wajib sudah dikerjakan, rukun-rukun Islam dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, ya dia jaga. Tinggal dia menyempurnakan dengan kesempurnaan yang mustahab. Ya. Maka ketika sudah disempurnakan yang wajib dan yang mustahab, maka inilah Islam yang betul-betul sempurna. Qala fal wajibatu min at-ta'ati tukammilu al-Islam al-kamal al-wajib. Maka ibadah-ibadah yang wajib dari ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan menyempurnakan Islam dengan kesempurnaan yang wajib, ya. Ibadah-ibadah yang wajib ini dengannya diraih kesempurnaan yang memang wajib untuk diraih oleh seorang muslim, ya. Seorang yang muslim berarti minimalnya seharusnya apa? Meraih kesempurnaan yang wajib ini, ya. Tidak boleh kurang daripada itu. Kalau kurang berdosa dia, ya. Karena kan dia memang sudah meninggalkan kewajiban berarti. Qala wal mustahabbat tukammilu al-islam al-kamal al-mustahab. Ya. Adapun ibadah-ibadah yang mustahab, ibadah-ibadah yang disunnahkan akan menyempurnakan Islam dengan kesempurnaan yang mustahab. Kesempurnaan yang mustahab ini kalau ditinggalkan berarti apa? Tidak berdosa, ya. Seorang muslim melakukan sholat 5 waktu, ya, dan sebelumnya telah bersyahadat dan juga sudah berpuasa pada bulan Ramadan, ya, namun kurang bersedekah, ya, dan kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu saja dia sudah meraih kesempurnaan Islam yang wajib, namun dia belum meraih kesempurnaan Islam yang di atasnya kesempurnaan Islam yang mustahab, kesempurnaan Islam yang dihasung untuk seorang muslim supaya bisa meraihnya dengan amalan-amalan yang mustahab. Ya, belum sampai ke tingkatan ini dia. Ya. Maka apabila sudah menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah juga dia berusaha untuk melakukannya, ya, semampu dia, ya, maka dengannya akan meraih 2 kesempurnaan tadi, kesempurnaan yang wajib dan kesempurnaan yang mustahab. Baik. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, bisa kita simpulkan sekali lagi, ya, bahwasanya Islam itu mencakup yang wajib, perkara-perkara yang wajib, ketaatan-ketaatan yang wajib, dan mencakup ketaatan-ketaatan yang mustahab. Ketaatan-ketaatan yang wajib apabila ditinggalkan, ya, maka akan mengurangi kesempurnaan Islam yang wajib. Yang seharusnya seorang muslim itu semuanya dan seluruhnya harus meraihnya. Seluruh kaum muslimin harus meraih kesempurnaan yang wajib ini. Ini minimal bagi seorang muslim, ya. Dan di antara yang wajib tersebut di antara perkara-perkara yang wajib tersebut bahkan apabila ada yang apabila ditinggalkan akan menghilangkan Islam dan menjadikan Islam tersebut sirna dari dirinya secara keseluruhan seperti tauhid dan sholat tadi. Nah, kemudian di sana ada amalan-amalan yang mustahab. Ya, ini termasuk dari bagian dari Islam, ya, yang apabila seorang melakukannya maka dia akan menyempurnakan Islamnya dengan kesempurnaan yang mustahab, kesempurnaan yang disunnahkan, kesempurnaan yang kaum muslimin dihasung untuk meraihnya, walaupun tidak diwajibkan, walaupun seorang tidak berdosa apabila dia tidak meraihnya. Nah, qala wa li hadza qala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu dalam hadis yang disampaikan oleh al-muallif, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, ya, adalah seorang yang kaum muslimin merasa aman dari lisannya, yaitu dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Qala alladhi yakufu adahu 'anil nasi fa huwa muslimun kamilul Islam. Ya. Maka seorang yang menahan gangguannya dari manusia, dia adalah seorang muslim yang sempurna keislamannya. Ya, sempurna keislamannya dengan kesempurnaan yang wajib. Karena wajib untuk apa? Meninggalkan, menahan gangguan dari manusia. Haram untuk mengganggu manusia. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan amalan ini menahan gangguan dari manusia, dia meraih kesempurnaan yang wajib. Jadi, karena kan ini adalah termasuk amalan-amalan yang wajib. Tentu saja dengan dia menyempurnakan amalan-amalan wajib yang lainnya. Ya, ini salah satu amalan yang wajib. Ya. Jangan sampai kemudian seorang mengatakan saya sudah masuk Islam. Cukup saya tidak mengganggu manusia saja, tidak mengganggu dengan lisan saya, tidak mengganggu dengan tangan saya, tidak perlu sholat lah, tidak perlu puasa lah. Ya. An al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Ya. Kaum muslimin sudah selamat dari gangguan saya. Ya sudah, saya tidak usah sholat. Kenapa? Karena saya sudah muslim. Ya. Bukan seperti itu ya pemahamannya. Namun ini adalah termasuk bagian dari ya, Islam yang wajib. Namun bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya makna dari keislaman tersebut. Ini sebagian dari makna keislaman. Ya. Di sana ada makna keislaman yang lainnya. Seperti hadis yang sebelumnya. Rukun-rukun Islam harus dijaga. Ya. Maka ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Islam tersebutlah suatu yang luas cakupannya, mencakup seluruh ketaatan yang wajib ataupun yang sunnah. Qala amman alladhi yu'dhi an-nasa bi lisanihi aw bi yadihi la naqulu innahu kafir. Adapun seorang yang mengganggu manusia dengan lisannya ataupun dengan tangannya, kita tidak mengatakan bahwa dia kafir, walakinnahu muslimun naqisul Islam. Akan tetapi dia adalah seorang muslim yang Islamnya itu kurang. Ya, Islamnya tidak sempurna. Tidak meraih kesempurnaan yang wajib. Tidak meraih kesempurnaan yang wajib. Baik. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan dari hadis yang kedua. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya yang menjelaskan tentang Islam. Qala wa an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi. Dari Bahz ibn Hakim, salah seorang perawi, dari bapaknya, ya, dari kakeknya. Dan kakeknya ini adalah seorang sahabat, Allah alam, ya, harus dicek lagi siapa nama daripada sahabat tersebut. Namun kakeknya adalah sahabat. Dan yang dimaksud adalah kakek dari bapaknya. Bahz ibn Hakim meriwayatkan dari bapaknya, bapaknya meriwayatkan dari kakeknya, yaitu kakek dari sang bapak tadi. Ya. Kakek dari sang bapak tadi adalah seorang sahabat. Qala annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam. Ya. Bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay an yuslima qalbuka lillah. Ya. Bahwasanya hatimu itu berserah diri kepada Allah. Wa an tuwalliya wajhaka ila Allah. Dan kau menghadapkan wajahmu kepada Allah. Ya. Wa an tusalliya salata al-maktubata. Dan engkau mengerjakan salat yang diwajibkan. Salat fardu. Wa tu'addi az-zakata al-mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, hadza mahqulun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dapat diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ya, wa tuqimus shalah. Maksudnya Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan salat. Yaitu pada hadis yang pertama tadi. Jadi sebetulnya hadis yang ketiga ini maknanya hampir serupa dengan hadis yang pertama, namun hanya disebutkan tiga amalan di sini. Ya. Yang pertama adalah tauhid. Seorang hatinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga wa antuwalli wajhaka ila Allah, dan engkau menghadapkan wajahmu hanya kepada Allah, ya. Yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tauhid, sama seperti pada hari yang pertama di ibaratkan atau diistilahkan dengan syahadat, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini maknanya sama dengan apa yang disebutkan di sini, ya, serupa. Qala fa dzakara huna ahammu arkanil Islam. Maka dalam hadis ini disebutkan rukun-rukun Islam yang paling penting, wahya syahadatani wa iqamus shalah, ya, yaitu dua kalimat syahadat juga menegakkan salat, dan juga di sini disebutkan pula menunaikan zakat. Hanya saja wallahu alam di sini Syaikh Shalal Fauzan tidak menyebutkannya. Qala wa kama jaa fi hadits Mu'adz ibn Jabal lamma ba'atsahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Ya. Sebagaimana juga datang dari hadis Mu'adz ibn Jabal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke negeri Yaman. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka hendaknya perkara pertama yang engkau mengajak mereka kepadanya yaitu tentang syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ya. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat yang menjadi bekal bagi Mu'adz bin Jabal ketika akan berdakwah ke Yaman. Ya. Kalau pada masa sekarang semacam briefing, ya. Diberikan briefing terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tugas. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW membimbing untuk ketika sudah sampai di sana, ya, dakwahilah mereka pertama kali terhadap syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini yang paling penting. Qala fa in hum ajabuka li dhalika fa alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Maka apabila mereka mentaatimu dalam hal tersebut, sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, fa alimhum, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka, ya, lima salat dalam setiap, ya, hari dan malam, ya, satu hari satu malam ada lima salat yang diwajibkan. Qala fa innahum ajabuka lidzalika fa alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'adhu min aghniyahum wa turaddu fi fuqara'ihim. Maka apabila mereka mentaatimu dalam perkara tersebut, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah, itu zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian dikembalikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka, ya, orang-orang fakir dari kaum muslimin, ya, di sana di negeri tersebut, di negeri Yaman. Maka di sini disebutkan tiga amalan, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah yang pertama, kemudian amalan yang kedua salat lima waktu, kemudian amalan yang ketiga sedekah yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, itu tidak lain berupa zakat. Nah, hanya tiga amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, karena inilah yang paling penting, ya. Tiga rukun Islam, ya, yang paling penting daripada rukun-rukun yang lainnya, ya. Qala fa dzakara ahammu atau fa dzakara ahamma arkanil Islam al-khamsah. Maka beliau menyebutkan yang paling penting dari rukun-rukun Islam yang lima, wa hiya hadhihi tsalatsah, yaitu tiga rukun yang disebutkan, syahadat, salat dan zakat. Bukan berarti puasa dan haji tidak penting, ya. Namun tiga yang pertama lebih penting daripada dua yang terakhir. Nah, tentu saja yang paling penting tentu saja apa? Yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. ya, sesuai dengan urutan rukun Islam tersebut. Ini ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pembahasan dari hadis yang kedua dan ketiga. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan pembahasan hadis yang terakhir dari bab ini. Kemudian akan kita akan masuk ke dalam bab yang selanjutnya bi'idznillah ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad.